samudra terombang-ambing bagai tak berdaya. Mereka berani melawan badai untuk mencari nafkah kehidupan. Anak nelayan menangis selalu menanti ayahnya yang belum tiba. Perut yang lapar ditahannya dengan mata terarah ke pantai. Dan ketika mereka kembali, layar digulung satu persatu, tiada hasil dibawanya. Hanya rasa getir jadi buah tangannya. Angin meniup sepanjang hari membuat gelombang besar di samudra. Tiupan angin November yang ganas hentikan nafkah para nelayan. Anak nelayan menangis selalu menanti ayahnya yang belum tiba. Perut yang lapar ditahannya dengan mata terarah ke pantai. Dan ketika mereka kembali pulang dengan tangan yang hampa, hati yang terispir. Semakin pedih mendengarkan tangis anaknya. Tinggallah kini para nelayan duduk termenung memandang jalannya. Begitulah nasib para nelayan, nafkahnya tergantung pada samudera.